rasa yang ku puja raih entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalaupun sudah mati, di mana pusarannya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih karena yang ku puja raib entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalaupun sudah mati, di mana pusarannya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau.